Rindu kepadamu. Ku hanya namamu.

Tanpa kamu hidup ini tak berarti. Tanpa kamu jiwaku terasa sunyi. Bukan bibir ini yang menyatakan cinta, tetapi hatiku yang berbicara. Jiwaku terasa sunyi. rasa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekam, belum juga ada panggilan. Saya sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan, tidur di ubin tak bertikar, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Saya ingin cepat pulang. Terlena, kau kejar harta. di balik kaca bagaikan bunga. Kecantikan wajahmu cuma hiasan. Wajah di balik kaca, engkau terlena. Kau kejar harta benda dan Bercermin di sini, anda kau harus mau. Begitu kata orang tuamu, walau engkau dan aku saling cinta menyinta, antara kita tiada kasih dia.